Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan kita sampai pada latihan kelima, ya. Latihan kelima halaman 33. Atmilil jumal al-atiyah bi kalimatin munasibah wadbitha bisyakl. Nah, taib halaman 33. Akmil al-jumal al-atiyata bi kalimatin munasibah wadbidha bisyakl. Sempurnakanlah jumlah berikut ini dengan kalimat yang sesuai, lalu berikan harokatnya. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan nomor 1. Naam Ustaz. Bismillah. Man fataha baba. Man fatahal baba. Naam. Man fatahal baba. Baik, nomor 2 Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Wassalat ukhti Gosalat ukhti til matbaho. Gosalat ukhti al matbaho. Al matbaho apa itu? Matbahi, dapur. Gosalat apa artinya gosalat? Mencuci saudari perempuanku mencuci dapur. Mencuci. Gosalat. Al mindila. Nah, gosalat ukhti al mindila. Gosalat ukhti al mindila. Saudari perempuanku mencuci kaos atau sapu tangan. Taib nomor 3 Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Daraba ar-rajul al-hayata bi-as-asi. Ulangi. Daraba ar-rajul al-hayata bi-as-asi. Bil asa. Daraba rajulu al hayyata bil asa. Laki-laki itu memukul ular dengan menggunakan kayu. Boleh. Atau qatala rajulu al hayyata. Laki-laki itu membunuh ular dengan menggunakan tongkat atau kayunya. Nah, nomor 4 Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Syariba Yusufu Al-Qahwata. Syariba Yusuful Qahwata. Naam. Yusuf minum kopi. Taib nomor 5 Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Katabal mudarrisud darsa ala saburati. Katabal mudarrisu ad-darsa ala saburati. Naam. Guru itu menulis pelajaran di papan tulis. Taib nomor 6. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Khansa, al-khubza itu apa ya? Al-khubza roti. Roti. Akala sa'adu al-khubza. Ulangi. Akala sa'adu su'adu al-khubza. Su'ad itu nama perempuan. Akalat su'adu al-khubza. Akalat su'adu al-khubza. Naam. Taib nomor 7. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Qara'tul kitaba. Qara'tul kitaba. Naam. Taib berikutnya, qara'tu saya membaca Alkitab. Nomor 8, Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Afwan Ustaz, belum ketemu yang mana? Naam. A, Al-Adhan ya Hamzah. Adhan, apakah titik-titik adhan wahai Hamzah? Taib, Al-Akh Abu bisa Muhammad, Akh Muhammad Afwas. Pelajaran berapa? Apa bahasa Arabnya mendengar? Sami'a itu mendengar. Baik, kita beralih. Silakan Akh Mahfud yang ada di masjid, silakan. A. Apakah adzan wahai Hamzah? Apakah adzan mendengar? Ya. Tapi beralih, Pak Abu Imam, silakan. Apakah titik-titik adzan wahai Hamzah? Teliti siapa? Akhabu Ahnaf Al-Wadadi, gimana itu nomor 8? Sami'ta al-adana ya Hamzatu. Asami'ta. Asami'ta al-adana ya Hamzatu. Apakah sami'ta, kamu mendengar? Sami'ta al-adana, mendengar adan wahai Hamzah. Apakah kamu mendengar adzan wahai Hamzah? Taib nomor 9. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Assalamualaikum Afan Ustaz, halaman 33. Halaman 33, nah, nomor 9. Baru gabung jadi masih nah, belum. Taib, kita beralih. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Nomor 9 ya. Bismillah. Fatahat tajirud dukana. Fatahat tajiru ad-dukana. Nah, fatahat tajiru ad-dukana. Taib, nomor 10. Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan. Ustaz, bismillah. Dahalan dahalat tullabu minal fasli. Apa? Ulangi. Dakhala tullabu minal fasli. Apa itu artinya? Para pelajar masuk. Para pelajar masuk fasli. Masuk dari kelas. Nah, kurang tepatnya. Keluar. Kharaja. Naam. Tullabu minal fasli. Kharajat tullabu minal fasli. Kharajat tullabu minal fasli. Naam. Taib, berikutnya atau latihan ke-6. Latihan ke-6. Ij'al kullan minal kalimatil atiyah maf'ulan bihi wadbit akhiraha. Ij'al, jadikanlah kalimat-kalimat berikut ini menjadi maf'ulun bih, lalu berikan harokatnya. Artinya kita disuruh menjadikan atau menjadikan kata-kata berikut ini sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bihi, objeknya Al-Quran, At-Tufah, Ad-Dars, Al-Qahwah, Al-Bab, Al-Qamis. Kita jadikan kalimat-kalimat itu semuanya menjadi maf'ulun bihi. Taib, kita coba Al-Akh Abu Saufa, silakan. Al-Qur'an, buat kalimat dan Al-Qur'an itu sebagai maf'ulun bihnya. Qara'tul Qur'ana. Qara'tul Qur'ana. Na'am, ahsanta. Qara'tul Qur'ana. Taib, berikutnya At-Tuffah. Al-Akh Abu Ahmad Buton, At-Tuffahu. Nah, Ustaz, bismillah. Akalat akalat aminatu tuffaha. Akalat aminatu at-tuffaha. Naam, ahsanta. Baik, berikutnya Ad-Dars. Al-Akh Abu Khansabanu, silakan. Katabtu ad-darsa. Katabtu ad-darsa. Naam. Baik, berikutnya Al-Qahwatu. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Ya, Ustaz. Syariba Ahmadul Qahwata. Syariba siapa? Syariba Ahmadu Qahwata. Syariba Ahmadu Al-Qahwata. Naam, ahsanta. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Siapa ini? Muhammad Afbas, silakan. Fadl. Fatahtul bab. Ulangi. Fatahtul bab. Naam, fatahtul bab. Ahsanta. Al-Ahabu Ahnaf Purwadadi, silakan. Al-Qamis. Ghasalat Aminatul Qamisa. Ghasalat Aminatu Al-Qamisa. Naam. Ghasalat Aminatu Al-Qamisa. Taib, latihan ketujuh. Ta'ammal al-mithalain al-atiyain. Perhatikanlah dua contoh berikut ini. Contoh yang pertama, at-tullabu dhahabu ilal mal'ab. Pelajar-pelajar itu pergi ke lapangan atau tempat bermain. Dhahabat tullabu ilal mal'ab. Pelajar-pelajar itu pergi ke tempat bermain. Contoh yang kedua, at-talibatu dhahabna ilal maktabati. Pelajar-pelajar perempuan itu pergi ke perpustakaan. Dhahabatit talibatu ilal maktabati. Pelajar-pelajar perempuan itu pergi ke perpustakaan. Baik. Ini sebatas contoh saja. Sebatas contoh. Jangan dikesankan bahwa yang suka bermain adalah pelajar laki-laki. Yang suka membaca atau suka menulis itu pelajar perempuan. Tidak. Sebatas contoh. Kita perhatikan di sini. Contoh yang pertama, at-tullabu dhahabu ilal mal'ab. Kemudian di bawahnya, dhahabat-tullabu ilal mal'ab. Yang atas, at-tullabu dhahabu ilal mal'ab, itu adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Karena diawali dengan isim. Karena diawali dengan isim. Dan isim yang berada di depan, isim yang berada di awal kalimat, maka disebut sebagai mubtada. Disebut sebagai mubtada. Baik. Itu yang pertama. Yang bawahnya, yang bawahnya, dhahaba at-tullabu ilal mal'ab. Dhahaba at-tullabu ilal mal'ab. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Karena yang berada di depan, atau karena jumlah ini diawali dengan fi'il. Fi'il. Fi'ilnya adalah dhahaba pada contoh ini. Dhahaba. Pergi. Pergi. Lalu contoh yang di atasnya kita kembali, atau sebelumnya latihan contoh yang kedua, at-talibatu dhahabna ilal maktabati. At-talibatu ini jumlah ismiyah juga karena diawali dengan isim, yaitu at-talibat. Dan isim yang berada di awal kalimat dinamakan dengan mubtada, dinamakan mubtada. Kemudian yang bawah, dhahabat. Dhahabatit talibatu ilal maktabati. Dhahabat jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Karena diawali dengan fi'il. Sudah, diawali dengan fi'il. Kembali pada jumlah yang atas, yang jumlah ismiyah, baik yang mudzakkar ataupun yang mu'annas. Kita perhatikan, at-tullabu at-talibatu, jumlah ismiyah, dan dia disebut sebagai mubtada. At-tullab mubtada, at-talibat juga mubtada. Mubtada. Yang namanya mubtada harus ada khabarnya. Harus ada khabarnya. Mana khabarnya? Khabarnya adalah fi'il setelahnya. Dhahabu at-tullabu dhahabu, khabar. At-talibatu dhahabna, ini juga khabar. Ini juga khabar. Nanti akan ada pembahasan macam-macam khobar mubtada bentuknya bagaimana. Nah, sekarang kita sudah mempelajari satu tambahan, yaitu bisa berupa fi'il. Khabarnya itu bisa berupa fi'il. Yang sedang kita pelajari fi'il madhi. Fi'il madhi. At-tullabu dhahabu. Dhahabu itu fi'il madhi. Dhahabu adalah khabarnya. Mubtadanya adalah at-tullab. At-talibat, karena dia jamak, jamak mu'annas salim, maka dhahabna. Dhahabna itu khabarnya. Khabarnya. Kembali pada dhahabu. Dhahabu itu fi'il. Dan kita sedang mempelajari kalau fi'il itu butuh fa'il. Fi'il butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir waw. Wawul jama'ah. Waw yang berada setelah huruf ba. Dhahabu. Dhahabu. Nah, itu fa'ilnya. Itu fa'ilnya. Dhahabna itu fi'il madhi dan butuh fa'il. Fa'ilnya adalah nun an-niswah. Nun an-niswah. Nun niswah itu nun yang digunakan untuk menunjukkan pelakunya adalah perempuan. Niswah, niswah itu perempuan. Dhahabna. Na. Itu fa'ilnya. Fa'ilnya. Ya. Ila huruf jar. Al-mal'ab isim majrur. Al-maktabah juga isim majrur. Sekarang jumlah yang di bawahnya, dhahabattullab, jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah. Dhahabattullabu ilal mal'ab. Dhahaba fi'il madhi dan dia butuh fa'il. Fa'ilnya adalah attullabu. At-tullabu itu fa'ilnya. Dhahabat at-talibatu. Dhahabat fi'il. Diberi ta'nis karena untuk menunjukkan pelakunya adalah perempuan. At-talibatu. At-talibatu perempuan. Karena bertemu dua sukun, akhirnya huruf ta yang tadinya sukun diberi harakat kasroh, maka dibaca dhahabatit talibatu. Zahabatit talibatu. Nah, at-talibatu fa'ilnya. At-talibatu itu fa'ilnya. Fa'il. Ini berdasarkan atau menurut susunan bahasa Arab. Bahasa Arab seperti ini. Ya. Walaupun kalau kita artikan, kita terjemahkan, maknanya sama. Maknanya apa? Sama. At-tullabu dhahabu ilal mal'ab. Pelajar-pelajar itu pergi ke lapangan atau ke tempat bermain. Itu sama maknanya dengan dhahabattullabu ilal mal'ab. Pelajar-pelajar itu pergi ke tempat bermain. Dari sisi arti sama. Fa'ilnya juga sama, pelakunya sama, yaitu at-tullab. Tapi kalau dilihat dari sisi susunan bahasa Arab, fa'il pada contoh at-tullabu dhahabu adalah dhamir wawnya. Adapun fa'il pada dhahabat-tullabu adalah at-tullabnya. At-tullab itu fa'ilnya. Baik. Kemudian kita perhatikan jika fi'ilnya berada di depan, maka fi'il itu akan tetap bentuknya seperti itu, dan meskipun fa'ilnya berubah-ubah. Maksudnya begini, fa'il pelaku itu bisa mufrad, mufrad itu satu, bisa juga musanna, musanna itu dua, bisa juga jamak. Nah, kalau fa'ilnya atau kalau fi'ilnya itu berada di depan, kemudian fa'ilnya itu mufrad ataupun musanna ataupun jamak, maka kita tidak perlu memusannakan fi'ilnya, tidak perlu menjadikan fi'ilnya itu berbentuk jamak. Cukup bentuknya mufrad, Dhahaba at-tullabu. Dhahaba at-talibu. Dhahaba at-talibani. Dhahaba at-tullabu. Hanya diberi tambahan tak ta'nis atau tidak. Kalau diberi, kalau ada tak ta'nis berarti itu untuk yang mu'annas, yang mu'annas. Dhahabat at-talibatu. Dhahabat at-talibatani. Dhahabat at-talibatu. Hanya diberi tambahan tak ta'nis saja untuk membedakan fa'ilnya itu adalah mu'annas. Fa'ilnya mu'annas. Tapi kalau fa'ilnya atau fi'ilnya itu terletak setelah isim ya, pada jumlah ismiyah tadi at-tullabu dhahabu at-talibatu dhahabna, maka fi'ilnya berubah sesuai dengan isim yang berada di depannya. Kalau isim yang berada di depannya itu mufrad jumlahnya satu at-talibu, maka tidak perlu diberi waw. At-talibu dhahaba. Dhahaba. Kalau yang di depannya itu musanna at-talibani, maka fi'ilnya menyesuaikan. Fi'ilnya menyesuaikan. Dhahaba, nanti kita jelaskan. Dhahaba itu untuk dua. Dipanjangkan dhahaba. Kalau bentuknya jamak at-tullabu, maka diberi waw al-jama'ah. At-tullabu dhahabu. Dhahabu. Kalau itu mu'annasnya at-talibatu dhahabat. At-talibatani dhahabata. At-talibatu dhahabna. Dhahabna. Nah, ini penggunaan dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi, yang bersambung dengan fi'il madhi. Baik. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pembahasan ini? Nah, kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bi'idnillahi azza wa jal. Latihan ke-8. Antum bisa mungkin mempersiapkan diri dengan menjawab terlebih dahulu di rumah. Nah, latihan-latihan tersebut. Baik, insya Allah kita cukupkan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.